الرحمن علم القرآن. Tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Kita menderita bukan karena takdir yang kita jalani. Kita menderita karena kita berburuk sangka kepada Allah. Seakan-akan rencana kita yang lebih baik, keinginan kita yang baik, padahal berapa banyak kebaikan yang kita anggap ternyata sesudah dijalani bisa jadi jalan kesulitan. Berbaik sangkalah. Diberi sehat, baik. Diberi sakit, baik. Punya uang, baik. Tidak punya uang, baik. Dipuji, baik. Dihina juga pasti ada kebaikan di sana. Tinggal kita berbaik sangka. Allah berjanji, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kita yakin Allah menolong, kita akan ditolong. Kalau kita yakin Allah akan melindungi, kita akan dilindungi. Prasangka baik akan kembali kepada dirinya sendiri.